Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang sangat tinggi karena berbagai macam kenikmatan dan karunia yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Dan walhamdulillah, di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah Allah berikan kemudahan untuk kita bisa memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di bulan Mubarak, di bulan yang mulia ini, yang mana pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan inilah kaum muslimin ditekankan untuk lebih memperbanyak kembali amalan-amalan saleh mereka, semisal i'tikaf, demikian pula qiraatul Quran, zikir dan doa kepada Allah Jalla wa'ala, dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Sehingga marilah kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk kita gunakan memperbanyak amalan-amalan saleh di dalamnya. Naam, dan di antara bentuk amalan-amalan tersebut adalah dengan kita belajar agama, mempelajari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula mempelajari tafsir dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana kitab ini merupakan kitab yang sangat bagus, terkhusus kita talabatul ilm, para pelajar ilmu agama. Seorang yang menghafalkan Al-Quranul Karim dan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim, maka alangkah baiknya untuk kita mempelajari kitab ini. Dan walhamdulillah kita masih pada muqaddimah kitab ini, yang mana kita lanjutkan. Qala An-Nawawi rahimahullah wa uthiru fihi al-ikhtisar. Dan di dalam kitab ini saya lebih mengutamakan al-ikhtisar, meringkas pembahasan yang ada. Nah, sehingga kitab At-Tibyan merupakan kitab, salah satu kitab yang ringkas, yang membahas tentang adab-adab. Wa uhadhiru tatwila wal ikthar. Dan aku di dalam kitab ini menghindari pembahasan yang tatwil, yang panjang lebar, wal ikthar, dan pembahasan yang banyak. وَأَقْتَصِرُ فِي كُلِّ بَابٍ عَلَى طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِهِ. Dan aku cukupkan pada setiap bab satu sisi dari sisi-sisi yang ada. وَأَرْمِزُ مِنْ كُلِّ ضَرْبٍ مِنْ آدَابِهِ إِلَى بَعْضِ أَصْنَافِهِ. Dan aku menyebutkan rumus pada setiap jenis-jenis dari adab-adab yang menunjukkan kepada sebagian jenis-jenis yang lain. Falidzalika adzkuru ma adzkuru bihadzfi asanidihi. Oleh karenanya aku sebutkan di dalam kitab ini dalil-dalil dari sunnah maupun athar. Beliau menyebutkan dengan dihapusnya sanad-sanadnya, sehingga yang beliau sebutkan di sini adalah matannya saja. Wa in kanat asaniduhu bihamdillahi ta'ala indi minal hadiratil atidah. Walaupun sanad-sanad tersebut walhamdulillah pada diriku minal hadirah al atidah, yakni telah dihafal oleh beliau rahimahullah, ada pada benak beliau. Fa inna maqsudi at-tanbih ala asli dzalik. Namun tujuan beliau menghapus sanad-sanad tersebut adalah dalam rangka memberikan peringatan ala asli dzalik, kepada inti dalam pembahasan tersebut. Wal isyaratu bima adzkuruhu ila ma hadzaftuhu mimma hunalik. Dan aku memberikan isyarah dengan apa yang aku sebutkan kepada yang apa aku hapus dan hilangkan dari sanad-sanad yang ada. Wasababu fi ithari ikhtisarahu. Kemudian beliau menyebutkan alasan kenapa beliau mengikhtisar, meringkas pembahasan dalam kitab ini. Ithari hifwahu. Tujuannya adalah agar mudah untuk dihafal. Dan itulah ilmu, agar kita bisa menghafal ilmu. Naam. Wa kasratal intifa'i bih. Dan tujuan yang kedua adalah agar lebih banyak diambil manfaat dari kitab ini. Naam. Sebagian manusia tatkala dia mendapati kitab-kitab yang mutawwalat, naam, mereka bermalas-malasan untuk mempelajarinya. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab ini bertujuan al-ikhtisar, meringkasnya, agar banyak dari kalangan kaum muslimin yang dapat mengambil manfaat darinya. Wantisharahu. Dan agar bisa meluas kitab ini. Thumma ma waqa'a min ghaibil asma'i wal lughati fil abwab. Kemudian akan didapati pada setiap bab-bab yang ada beberapa ghoribul asma, nama-nama yang asing, bahasa-bahasa yang asing. Ufriduhu bisyarhi wadhabti alwajizil wadih. Yang mana aku sendirikan pembahasan untuk menjelaskan kata-kata yang asing tadi, wallabti, ditambah lagi disebutkan harokat-harokatnya, al-wajiz yang ringkas, al-walih yang jelas. Nah, disebutkan dalam atau ala tertibi wuku'ihi fi babin fi akhiril kitab, akan disebutkan pembahasan kata-kata yang asing sesuai dengan urutan-urutan kitab yang ada, dan disebutkan pembahasan ini pada bab yang terakhir. Nah, namun sebagian cetakan bahwasanya bab yang terakhir itu diletakkan pada setiap ya, atau diletakkan untuk menjadi ta'liq, catatan kaki. Naam, di bawah pada setiap pembahasan yang ada. Liyakmula intifa'u sahibihi bihi wa yazul asyakku an talibihi. Tujuannya adalah agar sempurna seorang yang mempelajari kitab ini di dalam mengambil manfaatnya, dan agar hilangnya asyak, keraguan bagi orang-orang yang mempelajari kitab ini. Wa yandariju fi dhabni dhalika wa fi khilalil abwab jumalun minal qawaid. Dan terdapat dalam kitab ini pula beberapa pembahasan-pembahasan di sela-sela bab yang ada, jumalun minal qawaid, beberapa kaidah-kaidah yang dapat kita ambil. Wa nafa'is min muhimmatil fawaid, dan beberapa faidah-faidah yang penting yang sangat berharga. Wa ubayyinul ahaditha as-sahihata wadh-dha'ifah, dan aku pula sebutkan, jelaskan di dalam kitab ini hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaifnya, yang mudhafat, yang disandarkan, ila man waraha minal a'immatil athbat, kepada orang-orang yang meriwayatkan dari a'immah, para imam yang mereka kokoh di dalam keilmuannya. Wa qad aghalu an nadirin min dhalika fi ba'dil halat, namun ada pada sebagian keadaan, namun itu nadir, jarang, yang mana beliau lalai, terluputkan di dalam menjelaskan ya, apakah hadis ini dhaif ataukah hadis ini sahih. Nah, kemudian kata beliau, wa'alam anna al-ulama'a min ahli al-hadith wa ghairihim, ketahuilah bahwasanya para ulama dari kalangan ahlul hadith dan selain dari mereka, jawazu al-amala bil-dha'if fi fadailil a'mal, mereka memperbolehkan untuk beramal dengan hadis dhaif di dalam pembahasan fadailul a'mal. 6. Ini pendapat al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bahkan beliau menukil ijma', sepakat para ulama atas bolehnya beramal dengan hadis yang dhaif pada pembahasan fadailul a'mal. Beliau sebutkan dalam kitab Al-Adhkar, demikian pula Muqaddimah Al-Majmu'. Namun ucapan beliau ini fihi nazar, perlu kita teliti terlebih dahulu, karena masih banyak dari kalangan para ulama yang lainnya, baik ulama yang mutaqaddimin yang terdahulu ataupun ulama-ulama yang mutaakhirin, yang mana mereka raddul hadis ad-dha'if mutlaqah, mereka menolak hadis dha'if secara mutlak, baik hadis tersebut membahas tentang hukum ataupun hadis yang membahas tentang fadailul amal dan lain sebagainya. Dan ini merupakan pendapat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Hatim, Abu Zur'ah, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Ma'in, Ibnu Al-Arabi, demikian pula Imam Ibnu Hazm dan selain dari mereka rahimahumullah. Naam. Demikian pula Al-Imam Asy-Syaukani dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, dan Syekh Muqbil rahimahullah, beliau pernah ditanya, hal yu'mal bil hadis ad-dha'if? Apakah boleh bagi kita beramal dengan hadis yang dhaif? Maka jawaban beliau rahimahullah, al hadithu dhaif, hadis yang dhaif, lasna muta'abbidina bihi 'ala as-sahih min aqwali ahli al-'ilm. Bahwasanya hadis yang dhaif, kita tidaklah beribadah kepada Allah di atas atau bersandarkan dengan hadis yang dhaif. Menurut pendapat yang paling sahih dari kalangan para ulama. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ada ilmu padanya. Nah, sehingga kata beliau, fanahnu na'khudhu dinana bitathabbutin. Kita mengambil agama ini, mengambil ilmu agama ini untuk diamalkan dengan cara tathabbut, mengambil yang telah tetap, yang telah pasti, yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah tatkala beliau ditanya terkait apakah boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Dan beliau pula mengatakan fal haditsu dhaifu la yuhtaj ilaih. Hadis yang dhaif kita tidak membutuhkan kepadanya. Dikarenakan wa fi kitabillah wa fi sahihi min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yughni 'anil dha'if. Karena apa saja yang telah ada di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih telah mencukupkan kita untuk tidak menggunakan hadis yang dha'if. Nah, banyak hadis-hadis yang sahih yang mana kita tidak butuh dengan hadis-hadis yang dhaif. Nah, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Namun, sebagian manusia, terlebih lagi manusia yang belakangan ini, mereka berpegangan dengan pendapat para ulama ini agar mendukung kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Agar bisa mendukung dakwah-dakwah mereka. Walaupun kita dapati mereka la ya'rif al-hadith al-da'if. Mereka enggak tahu mana hadith yang da'if ataupun yang bukan. Demikian pula mereka tidak mengetahui alasan kenapa dilemahkan hadith tersebut. Apakah di dalam sanadnya ada seorang yang sayyi al-hifz, seorang yang jelek hafalannya, ataukah seorang yang kadzdzab, pendusta di dalam sanadnya, atau seorang yang yukhti katsiran, seorang yang banyak salah di dalam menyampaikan riwayat. Naam. Ini kebanyakan manusia belakangan ini. Mereka mengambil hadis-hadis yang dhaif dalam keadaan mereka tidak tahu alasan kenapa hadis tersebut dilemahkan oleh para ulama. Nah, sedangkan para ulama yang mana mereka berpendapat bolehnya beramal dengan hadis yang dhaif, mereka mempersyaratkan dengan 3 syarat. Ini ya, para ulama yang mereka membolehkan beramal dengan hadis yang dhaif, ishtaratu syurutan. Mereka mensyaratkan dengan beberapa syarat-syarat yang ada. Di antaranya adalah yang pertama, la budda ayyakuna mundarijan tahta asl. Hadis yang dhaif tadi harus dibangun di atas sesuatu yang asal, suatu yang pokok, sesuatu yang telah ada dalam sunnah Nabi SAW yang sahih. Seperti hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat duha. Dalam keadaan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Di antara hadis yang dhaif yang menjelaskan tentang keutamaan salat duha adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu dhuha." Bahwasanya di dalam surga ada pintu yang disebut dengan pintu al-duha. Faidha kana yaumul qiyamah nada munadin, maka tatkala datang yaumul qiyamah, maka akan ada seseorang yang menyeru, aynal ladhina kanu yudimuna ala salati duha, mana orang-orang yang selama hidup di dunia senantiasa terus menerus menegakkan salat duha. Hadza babukum, ini pintu-pintu kalian. Fadkhuluhu bi rahmatillah azza wa jal, masuklah kalian ke dalam pintu tersebut dengan rahmat Allah. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam, namun waqad waradat ahadith katsirah fi fadliha, namun masih banyak hadis yang dhaif atau hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan salat duha. Sehingga hadis-hadis yang sahih tadi telah mencukupkan kita untuk kita tidak menggunakan hadis yang lemah. Nah, ini syarat yang pertama. Bahwasanya hadis dhaif tadi dibangun di atas sesuatu yang telah tetap, baik dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua adalah alla yashtadda dha'fu. Hadis tersebut tidak dhaif atau la alla yashtadda dha'fu. Tidak dalam keadaan sangat lemah hadisnya. Seperti di dalam sanadnya ada seorang yang dhaifun jiddan, atau dalam sanadnya ada seorang yang kadzab, matruk, dan lain sebagainya. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang ketiga adalah an ya'mal bihi fi khasati nafsihi. Dia mengamalkan hadis dhaif itu khusus untuk dirinya, bukan untuk didakwahkan kepada manusia. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sengaja, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Naam, intinya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ucapan al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini, yang mana beliau membolehkan untuk beramal dengan hadis yang dhaif dalam pembahasan fadailul amal, maka padanya fihi nadhar, ada sesuatu yang perlu kita rinci dan teliti terlebih dahulu. Namun yang lebih baik untuk kita, karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, untuk kita mencukupkan hadis-hadis yang sahih saja untuk kita beramal dengannya. Nah, ini sedikit ta'liq terkait ucapan al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa qala rahimahullah, wa ma'a hadza, walaupun demikian beliau berpendapat bolehnya beramal dengan hadis yang dhaif dalam pembahasan fadailul amal, fa inni attasiru ala sahih. Beliau mencukupkan di dalam kitab ini menyebutkan hadis yang sahih saja. Wala adzkuru adh-dha'ifa illa fi ba'dil ahwal. Dan beliau tidaklah menyebutkan hadis yang dhaif kecuali pada sebagian keadaan saja. Nah, ini muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian setelah itu beliau tutup muqaddimah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahil karim. Kepada Allah lah Al-Karim. Tawakkuli wa i'timadi. Aku bertawakal kepadanya. Aku bersandar kepadanya. Wa ilaihi tafwidi wastinadi. Dan kepadanya lah aku berserah diri, menyerahkan diriku. Wa as'aluhu suluka sabili ar-rasyad. Dan aku meminta kepadanya jalan, atau aku meminta kepadanya untuk bisa menempuh jalan yang terbimbing. Wal ismata min ahwali ahli zayg wal inad. Dan aku meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala min ahwal, dari keadaan-keadaan ahlu zayg, orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang menentang. Wad dawama ala dhalika wa ghairihi min al khairi fi izdiyad. Dan aku meminta kepada Allah untuk senantiasa kokoh di atas hal itu, di atas kebaikan dan kebaikan-kebaikan yang lain. Fizdiyadin. Dan aku meminta tambahan darinya. Wa abtalihu ilaihi subhanah. Wa abtahilu ilaihi subhanah. Dan aku merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yuwaffiqani limardatihi, agar Allah memberikan taufik kepadaku untuk Allah memberikan taufik keridhaan kepada diriku. Wa an yaj'alani mimman yakhshahu wa yattaqi haqqa tuqatihi, dan agar Allah menjadikan aku termasuk orang yang takut kepadanya dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Wa an yahdiyani li husnin niyat, dan agar Allah memberikan hidayah kepadaku niat-niat yang baik. Wa an wa yassira li jami'a anwa'il khairat, dan agar Allah memudahkan kepadaku seluruh macam-macam kebaikan. Wa yu'inani 'ala anwa'il mukarramat, dan agar Allah memudahkan kepadaku untuk mengerjakan amalan-amalan yang mulia. Wa yudimani 'ala dhalika hatta al-mamat, dan senantiasa kokoh di atas itu semua sampai datang kematian. Wa an yaf'ala dhalika kulluhu bi jami'i ahbabihi wa sa'iril muslimina wal muslimat, dan aku meminta kepada Allah pula agar bisa dikerjakan itu semuanya dari kebaikan-kebaikan yang ada oleh orang-orang yang aku cintai dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan dialah Allah sebaik-baik al-wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Naam. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan daftar isi bab-bab yang ada. Wa hadhihi fihrisatu abwabi. Maka ini merupakan daftar isi dari bab-bab dalam kitab ini. Kita sebutkan bab-bab tersebut agar kita memahami kandungan yang ada dalam kitab ini. Al-babul awwal, bab yang pertama. Fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatih. Pembahasan tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran dan orang-orang yang membawanya. Bab yang kedua. Fi tarjihil qira'ati wal qari ala ghairihima. Tarjih. Pembahasan at-tarjih, mendahulukan al-qira'ah dan orang-orang yang al-qari, orang-orang yang menghafal Al-Quran, ala ghairihima, selain dari mereka berdua. Al-babu thalith, bab yang ketiga. Fi ikrami ahli Al-Quran wa nahi an idha'ihim. Bab yang menjelaskan pentingnya memuliakan Ahlul Quran dan larangan untuk menyakiti mereka. Bab yang keempat, fi adabi muallimil Quran wa muta'allimi. Bab terkait adab seorang pengajar Al-Quran dan pelajar Al-Quran. Yang kelima, fi adabi hamilil Quran, adab-adab seorang pembawa Al-Quran. 6. Ini mencakup kita semua, kaum muslimin, orang-orang yang membawa Al-Quranul Karim. Kemudian bab yang keenam, fi adabil qira'ah, adab-adab membaca Al-Quran. Wa huwa mu'dhamul kitabi wa maqsuduh. Dan bab yang keenam ini adalah mu'dhamul kitab, pembahasan yang paling banyak dalam kitab ini. Mayoritas pembahasannya adalah pembahasan tentang adabul qira'ah wa maqsuduh. Dan ini merupakan maksud dan tujuan beliau menulis kitab ini, At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Nah, kemudian yang ketujuh, fi adabin nas kullihim ma'al Quran, adab-adab manusia seluruhnya bersama Al-Quranul Kirim. Yang kedelapan, fil ayati wassuwar al-mustahabbah fi awqatin wa ahwalin makhsusah, ayat-ayat dan surat-surat yang disunnahkan dibaca pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang tertentu. Nah, yang kesembilan, fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf, pembahasan tentang kitabah Al-Quran, penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Dan yang terakhir adalah fi dhabti al-fadhil kitab, membahas tentang kata-kata yang asing yang terdapat dalam kitab ini. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah muqaddimah yang dibawakan oleh al-imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini, yakni kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Sehingga kitab ini tersusun padanya beberapa abwab, beberapa bab, yang mana jumlahnya ada al-ashir, ada 10 bab. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada al-babul awal, bab yang pertama, yakni pembahasan tentang keutamaan seorang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang membawanya, insyaallah ta'ala. Kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.